Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita baca hadis yang ke-1228 dan hadis yang ke-1229. Yang kedua hadis tersebut memberikan banyak faedah. Di antara faedah dari dua hadis tersebut adalah bahwa kedua hadis tersebut menunjukkan annahu yajibu alal imam ba'atha du'ata ilal aqtari lidakwah. Hadis tersebut menunjukkan bahwasannya wajib bagi imam, wajib bagi imam, bagi pemimpin kaum muslimin untuk mengutus, mengirim para da'i ke berbagai penjuru untuk berdakwah, untuk menyeru kepada Islam. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau dalam ayatnya, ya yuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Perintah di sini adalah perintah yang menunjukkan tentang wajibnya rasul untuk menyampaikan wahyu yang diwahyukan kepada beliau, yang dalam rangka untuk menunjuk melaksanakan perintah Allah ini, maka rasul mengutus para dai ke berbagai daerah untuk berdakwah, untuk menyuruh kepada Islam di sana. Dan ini menunjukkan bagi imam, bagi pemimpin kaum muslimin, wajib untuk mengutus para dai ke berbagai penjuru untuk menyebarkan dan mendakwahkan Islam. Di antara yang utusan yang diutus, yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hadis yang sedang kita baca adalah Abu Musa al-As'ari dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi ke Yaman untuk berdakwah di sana, untuk mendakwahkan Islam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang masyru'nya isti'anati du'ati ba'dihim bi ba'din. Disyariatkan para dai itu sebagiannya membantu kepada sebagian yang lain. Masyru'iyatu isti'anati du'ati ba'dihim li ba'din. Disyariatkan para dai itu sebagiannya membantu kepada sebagian yang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Musa ke Yaman. Kemudian Nabi mengiringi, mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman agar supaya di sana bantu membantu dalam berdakwah, bantu membantu, tolong menolong dalam berdakwah. Karena itu hadis ini juga menunjukkan bahwa imam atau orang yang mengutus dua dai, dua juru dakwah atau lebih, itu supaya berpesan, supaya berwasiat, memerintahkan agar supaya para dai itu adalah saling mentaati, tidak saling bertentangan. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari, memerintahkan kepada Mu'ad bin Jabal agar keduanya itu bekerja sama dengan baik, saling mentaati, tidak saling berselisih. Ya. Yang satunya mentaati kepada yang satunya, yang satunya mentaati kepada yang satunya, tidak berselisih, tapi bekerja sama dengan baik. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam beberapa riwayat. Dan adanya al-ittifaq, kesepakatan, keselarasan, saling bantu membantu, saling mentaati di antara dai, ini akan mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan yang besar. Dan sebaliknya, kalau sampai di antara para dai itu berselisih, di antara para dai tidak saling mentaati tapi saling bertentangan, maka akan menimbulkan madarat yang besar bagi dakwah dan juga bagi umat. Hadis ini juga menunjukkan tentang bagusnya, baiknya persahabatan di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Baiknya persahabatan di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, yang satunya mengunjungi kepada yang satunya untuk menyampaikan permasalahan yang ada, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena itu sebagian ulama menyatakan yustahabbu lil ulama wa du'at ilal haqi ayyukthiru ziyarat bainahum. Disunnahkan bagi para ulama dan juga bagi para dai, bagi para penyeru al-haq, untuk sering berkunjung, sering ziarah di antara sebagian mereka. Karena hal ini akan melahirkan, akan mendatangkan kecintaan, akan mendatangkan pergaulan yang baik, persatuan, dan juga membuat semangat dalam berdakwah. Kemudian juga hal itu membuat apa, melemahkan, menghinakan para musuh-musuh dakwah dan musuh-musuh kebaikan. Tapi kalau yang terjadi itu sebaliknya, maka musuh-musuh dakwah akan menjadi kuat, musuh-musuh dakwah senang, musuh-musuh dakwah bergembira. Dan Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-As'ari, beliau berpesan yassira wala tu'assira, basyira wala tunaffira, yassira wala tu'assira. Permudahlah oleh kalian berdua, Wala tu'assiro, dan jangan kalian berdua mempersulit. Wabashiro, dan berilah oleh kalian berdua kabar gembira. Wala tunafiro, dan jangan kalian berdua membuat lari. Ini dalam berdakwah. Dan ini pesan Nabi SAW kepada da'i yang dikirim ke Yaman, yaitu Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asari. Yassiro, permudahlah oleh kalian berdua dalam berdakwah itu, supaya membuat para madu itu mendapatkan kemudahan. Ya. Jangan kamu mempersulit. Dengan kamu mempersulit, maka orang itu akan lari, tidak tertarik dengan dakwah. Tapi dengan mempermudah, maka orang akan tertarik dengan dakwah dan akan menerima. Wabashiro, beri oleh kalian berdua kabar gembira, dan jangan kalian berdua membuat mereka lari. Ya. Tentu ini semuanya adalah dalam batas-batas syariat. Dan kemudian juga para da'i itu agar sebagiannya memuliakan kepada sebagian yang lain, sebagaimana Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu memuliakan Mu'ad bin Jabal. Ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bersiarah, berkunjung kepada Musa al-Ashari, Abu Musa al-Ashari memuliakan kepada Mu'ad dengan memberikan bantal untuk tempat duduk, ya, sebagai bentuk pemuliaan beliau. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya al-murtad, orang yang murtad itu tidak diakui pada kemurtadannya. Meskipun tadinya itu diakui pada agamanya yang awal, sebelum masuk Islam, dia sebagai Yahudi umpamanya, dia sebagai Nasara, dia diakui sebagai Yahudi, diakui sebagai Nasara. Dia tidak dibunuh, diakui keberadaannya sebagai kafir zimmi umpamanya. Ya, apabila dia mentaati dengan ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang ada dari peraturan-peraturan syariat, dia diakui, dia dilindungi, tidak dibunuh. Kemudian ketika dia masuk Islam, nah setelah masuk Islam kemudian keluar lagi dari Islam, murtad menjadi Yahudi lagi, maka tidak diakui. Ya, di atas kemurtadannya, walaupun kembalinya kepada agama yang awal yang dia anut tadinya, tidak diakui, tidak diakui keberadaannya, dan hukumnya dibunuh. Ya. Seperti umpamanya dari kalangan Ahlul Kitab, orang Nasara, dia berpegang pada agama Nasara, di atas agama Nasara, kemudian hidup di pemerintahan muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin. Dia tidak mau masuk Islam. Dia tetap berpegang pada agama kufurnya, Yahudi atau Nasara. Namun dia mau mentaati dengan peraturan Islam yang ada, mau bayar jizyah zaman sebagai kafir dzimmi. Maka diakui, keberadaannya diakui. Tetapi kalau orang murtad, tidak diakui. Karena itu orang murtad hukumnya dibunuh, walaupun kembalinya kepada agama yang dulu, yang aslinya, yang waktu itu dia diakui. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa keputusan Rasulullah itu adalah keputusan bagi Allah. Anna qada'a Rasulillah qada'u lillah. bahwasanya keputusan Rasulullah itu adalah keputusan bagi Allah. Oleh karena itu, bermaksiat kepada Rasulullah berarti bermaksiat kepada Allah. Dalam hadis ini, di hadis yang ke-1228, Mu'ad bin Jabal itu menyatakan, fi rajulin aslama, tentang seorang yang masuk Islam. Tadinya Yahudi, masuk Islam, thumma tahawada, kemudian dia kembali kepada Yahudi lagi, murtad. Mu'ad menyatakan, la ajlisu hatta yuqtal, saya tidak akan duduk sebelum orang itu dibunuh. Qada Allah wa rasuluh, itu adalah keputusan Allah dan Rasulnya. Fa'mar bi faqtil, maka beliau memerintahkan agar orang itu dibunuh. Ini menunjukkan bahwa keputusan Rasulullah adalah keputusan Allah. Sehingga atas dasar ini, maksiat kepada Rasulullah itu berarti maksiat kepada Allah. Sehingga walaupun hal ini tidak ada dalam Al-Quran, tetapi itu merupakan keputusan dari Rasulullah, maka melanggar keputusan Rasulullah, bermaksiat kepada Rasulullah, itu berarti bermaksiat kepada Allah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang jawazu qarni Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'allah bil wawi. Bolehnya membarengkan, menyertakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Allah dengan menggunakan huruf wawu, yang artinya dalam bahasa kita, dan fil masail syar'iyyah, dalam masalah-masalah syariah. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Mu'ab bin Jabal, qada'ullahi wa rasulih, keputusan Allah dan keputusan Rasulullah. Dibarengkan Allah dan Rasulullah menggunakan huruf wawu. Dibarengkan, disejajarkan. Dalam masalah-masalah syariat itu diperbolehkan. Tapi dalam masalah-masalah takdir, dalam masalah-masalah kehendak, itu nggak boleh ya, seperti orang menyatakan ini adalah karena Allah dan karena Rasulullah, itu nggak boleh ya. Oleh karena itu boleh saya menggunakan summa, ini adalah karena Allah, dengan izin Allah, kemudian dengan bantuan kamu memakai summa. Tapi kalau dalam masalah-masalah syariat membarengkan Allah dan Rasulullah dengan menggunakan huruf wawu, itu diperbolehkan. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang besarnya keputusan Allah dan Rasulnya di sisi para sahabat. Besarnya keputusan Allah dan Rasulnya di sisi para sahabat, sehingga mereka menganggap wajib bagi mereka untuk melaksanakan, menunaikan keputusan Allah dan Rasul. Para sahabat itu mengagungkan keputusan Allah dan Rasulnya. Keputusan Allah dan Rasulnya di sisi para sahabat adalah agung, besar, sehingga mereka berpendapat tentang wajibnya bagi mereka melaksanakan keputusan Allah dan Rasulnya. Demikian juga semestinya wajib bagi kaum muslimin, wajib bagi setiap orang yang beriman untuk menganggap dirinya wajib melaksanakan keputusan Allah dan Rasulnya. Kemudian faedah berikut dari hadis ini, hadis ini sebagai dalil, anna man badala dinahu wajaba qatluhu min rajulin aw imra'atin, bahwa barang siapa yang berganti agama, barang siapa yang berganti agama, maksudnya berganti agama Islam kepada agama lain, wajib dibunuh, pria maupun wanita, dengan syarat orang yang mengganti agama itu sudah balik. Adapun anak kecil itu tidak dianggap, anak kecil itu diangkat pena. Tapi kalau orang yang sudah balik, dia mengganti agama, mengganti agama maksudnya itu adalah berpindah dari Islam kepada agama kekafiran, apakah itu Yahudi, Nasara atau yang lainnya. Berpindah dari agama Islam kepada agama kekufuran, maka wajib untuk dibunuh. Karena Nabi menyatakan man badala dinahu faqtuluh, siapa yang berganti agama dari Islam kepada agama kekufuran, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Wajib untuk dibunuh. Dan dalam hal ini para ulama tidak ada beda pendapat. Orang yang berpindah agama dari Islam kepada agama kekufuran yang lain, maka wajib untuk dibunuh. Dalam masalah ini ulama ijma, ulama itu sepakat. Ya, sepakat. Orang Islam yang murtad keluar dari Islam dalam keadaan dia mukallaf, dia baligh dan berakal, dalam keadaan mukhtar, yaitu tidak dipaksa, maka wajib untuk dibunuh. Ya. Wajib dibunuh. Wujubu qatl murtad andin Islam. Orang yang murtad keluar dari Islam wajib untuk dibunuh. Dan membunuh orang yang murtad ini ijma'u ahli ilmi. Tidak ada khilaf, tidak ada beda pendapat di kalangan para ulama. Semua ulama ijma', semua alam ulama sepakat. Dan orang yang murtad ini, ya, al-murtad ini aghlab kufran minal kafiril asli. Orang murtad itu kekafirannya lebih berat dibandingkan orang yang kafir asli. Aslinya Yahudi, aslinya Nasara. Al-murtad aghladu kufran minal kafir al-asli. Orang murtad itu lebih berat kekafirannya dibandingkan orang yang kafir asli. Itu sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Mughni oleh Imam Ibnu Qudamah. Adapun orang yang berganti agama dari agama kekufuran kepada agama kekufuran yang lain, apakah hukumnya juga dibunuh? Itu ada khilaf di kalangan ulama. Dari agama yang batil berpindah kepada agama yang batil lain, ini khilaf di kalangan ulama. Ada beda pendapat di kalangan para ulama. Yang ijma para ulama adalah orang yang berganti dari agama Islam kepada agama kekufuran yang lainnya. Kemudian, apakah orang yang berganti agama dari agama Islam atau dari Islam kepada yang lain wajib untuk dibunuh setelah dimintai taubat, atau apa wajib untuk dimintai taubat terlebih dahulu atau tidak? Ini ada khilaf, ada beda pendapat di kalangan ulama. Sebagian para ulama menyatakan wajib dimintai taubat terlebih dahulu sebelum ditegakkan hukum had padanya, sebelum dibunuh. Itu diminta untuk bertaubat, ya. Seperti dalam kitab Nailul Ma'arif, orang yang murtad dari Islam dia diseru untuk kembali kepada Islam, diminta untuk bertaubat. Dia hubisa, ditahan di penjara. Di penjara ditahan untuk masuk Islam selama 3 hari. Kalau mau masuk Islam diterima, kalau tidak kutilah. Dia di dan diminta untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum dibunuh. Ini memang ada khilaf, ada beda pendapat di kalangan para ulama tentang wajib dimintai taubat terlebih dahulu atau tidak. Ini ada beda pendapat di kalangan para ulama. Al-Imam Abu Hanifah menyatakan la tajibu istitabatuhu, tidak wajib diminta taubatnya, tetapi disunahkan untuk diminta taubatnya. Ya. Kalau Imam Madhab yang 3, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad berpendapat dimintai taubatnya terlebih dahulu. Ya. sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, wa kana qad istutiba qabla dzalik. Ya. Dan orang tersebut yang masuk Yahudi, masuk Islam, kemudian murtad, kembali ke Yahudi lagi, dulu kepada Yahudi lagi, dia sebelumnya sudah diminta untuk bertaubat, tetapi tidak bertaubat, maka nah kemudian dibunuh. Lah, diminta untuk taubat ini apakah wajib atau sunnah? Ya. Itu ada beda pendapat di kalangan para ulama. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang terakhir di dalam bab ini, atau hadis yang ke-1230. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna a'ma kanat lahu ummu waladin tashtumu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa taqa'u fihi fayanhaha falatantahi. Falamma kana dhata laylatin akhadha al-migwal faja'alahu fi batniha wattaka'a 'alayha faqatalaha. Fabalagha dhalika nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ala ishhadu anna damaha hadar. Rawahu Abu Dawud wa rawatuhu siqatun. Dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anna a'ma kanat lahu ummu waladin tashtumu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa taqa'u fihi. Bahwasanya ada seorang yang buta, dia memiliki ummu walad, memiliki ummu walad, memiliki budak perempuan yang melahirkan anak darinya. Yang ummu walad itu selalu mencaci dan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayanhaha falatantahi. Maka orang yang buta tersebut melarangnya, tetapi dia tidak mau berhenti. Tidak mau berhenti dari mencaci Nabi. Falamma kana dzata lailatin. Maka ketika pada satu malam, akhadhal mirwal, orang yang buta itu mengambil tombak. Faja'alahu fi batniha. Kemudian meletakkannya di perutnya ummu walad, di perut budak perempuan. Wataka 'alaiha, dan dia menindihnya atau menekannya. Faqatalaha, sehingga membunuhnya atau sampai membunuhnya. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, alashhadu anna dama hadarun. Ketahuilah, persaksikanlah oleh kalian bahwa darahnya orang tadi, yaitu wala tadi, hadarun, tidak ada harganya, sia-sia, tidak ada harganya. Rawahu Abu Dawud wa rawatuhu thiqatun. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan para perawi hadis ini thiqatun, terpercaya. Dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwa ada seorang buta yang dia memiliki ummu walad, memiliki ummu walad, memiliki budak perempuan, yang budak perempuan itu melahirkan anaknya, yaitu melahirkan anak dari tuannya. Yang ummu walad tersebut, budak perempuan tersebut, selalu mencaci dan mencela Nabi. Maka orang yang buta tersebut, yaitu tuannya ini, maka tuannya yang buta melarangnya, tetapi dia tidak mau berhenti. Maka ketika pada satu malam orang yang buta itu mengambil mihwal, mengambil tombak, kemudian diletakkan di perutnya dan ditindihnya, ditekan sampai membunuhnya. Maka hal itu sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi bersabda, ketahuilah, persaksikanlah oleh kalian bahwa darahnya dia, darahnya Ummu Walad itu sia-sia, tidak ada nilainya. Hadis riwayatkan oleh Abu Daud dan para perawi. Hadis ini thiqah, terpercaya. Hadis ini hadis sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Sahih Abi Daud di nomor hadis 4361. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Abi Daud di nomor hadis 4361. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengkisahkan, menceritakan adanya seorang majikan membunuh budaknya karena budaknya mencela Nabi. Jadi ada seorang yang buta. Orang buta ini memiliki Ummu Walad. Ummu Walad itu adalah budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya. Itu disebut Ummu Walad. Ummu Walad itu budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya. Budak perempuan ini kan halal. Halal untuk tuan pemiliknya. Jadi kalau ada orang laki-laki memiliki budak perempuan, maka halal untuk menggauli budak perempuannya. Nah, ketika budak perempuan yang digauli oleh tuannya kemudian hamil dan melahirkan anak, maka budak perempuan itu disebut Ummu Walad. Budak perempuan itu disebut Ummu Walad. Ya. Budak perempuan melahirkan anak dari tuannya, lahir dalam keadaan sudah berbentuk manusia, walaupun tidak hidup, ya. Walaupun anak yang terlahir itu mati, walaupun prematur, tapi sudah berbentuk manusia. Maka budak perempuan itu disebut Ummu Walad. Nah, Ummu Walad ini memiliki hukum kalau tuannya, majikannya meninggal dunia, maka merdeka. Itu Ummu Walad. Ummu Walad itu budak perempuan yang melahirkan anak hasil hubungan dengan tuannya, maka hukumnya itu merdeka jika tuannya meninggal dunia. Kalau tuannya meninggal dunia, maka merdeka. Itu hukum Ummu Walad. Nah, Ummu Waladnya orang yang buta ini, budak perempuannya orang yang buta ini, selalu mencaci, mencela Nabi. Kemudian tuannya yang buta ini melarang. Dilarang, jangan mencaci, jangan mencela Nabi. Tapi dia tidak mau berhenti, tetap mencaci, tetap mencela. Kemudian pada satu malam, orang yang buta ini mengambil al-mighwal. Al-mighwal ini adalah tongkat yang ujungnya itu ada, mata lembingnya. Ya, ada mata lembingnya, kepala tombaknya. Yang tipis, terbuat dari besi. Ya. Tombak atau yang semisal tombak. Pada satu malam, tuannya yang buta tadi itu mengambil mihwal, mengambil tombak, tongkat yang ujungnya ada besinya. Kemudian diletakkan ini dalam keadaan budak perempuannya, muwalanya itu lengah. Miwal itu diletakkan di atas perutnya. Ini dilakukan karena ghiratun lillahi wa rasulih, kecemburuannya kepada Allah dan Rasulnya. Sangat cemburu kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah dicela, dicaci maki, sudah dilarang tetap mencela, tetap memaki. Ini berarti mencela Allah dan Rasulnya. Dia cemburu, sangat marah, sehingga menunggu saat lengah di malam hari, dia mengambil tombak atau semisalnya, diletakkan di atas perutnya, kemudian ditekan, wataka alaiha, ditekan, ditindih sampai mati, sampai budak perempuannya itu mati. Kemudian berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang buta memiliki budak, membunuh budak perempuan yang dimilikinya karena sebab budak perempuannya itu mencaci dan mencela Nabi. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berita hal itu. Kemudian Nabi menyatakan, ala ishadu fa inna damaha hadarun. Ketahuilah, persaksikan oleh kalian bahwa darahnya budak perempuan itu adalah hadar. Laki matalah, enggak ada nilainya, sia-sia. Tidak ada diat, tidak ada kisos. Darah yang tidak ada nilainya, darah yang sia-sia. Karena dia mencela Nabi, memaki Nabi. Dan ini menunjukkan bahwa sabun Nabi, mencela Nabi itu adalah kufrun wa riddatun anil Islam. Mencela, mencaci Nabi itu adalah kekufuran dan kemurtadan. Sebagaimana mencela Allah itu juga kekufuran dan kemurtadan. Sebagaimana mencela Islam juga itu kekufuran dan itu juga kemurtadan. Sebagaimana mencela Al-Qur'an, menghina Al-Qur'an, itu juga kekufuran dan itu kemurtadan. Darahnya itu sia-sia, darahnya tidak ada nilainya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasannya anna man sabba Nabi sallallahu alaihi wasallam fadamuhu hadarun, bahwa orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam maka darahnya itu tidak ada nilainya. Orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam darahnya tidak ada nilainya, ya, hadar, sia-sia. Karena itu ketika berita sampai kepada Nabi tentang seorang pemilik budak perempuan membunuh budak perempuannya karena sebab budak perempuannya itu mencela, mencaci Nabi, Nabi mengumumkan kepada para sahabat yang ada dan agar semua para sahabatnya sebagai saksi bahwa darahnya dia sia-sia, tidak ada nilainya, sehingga tidak ada kisos atas pembunuhan tersebut, tidak ada diat atas pembunuhan tersebut. Dan secara zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir bahwasanya tidak dimintai taubat terlebih dahulu, tetapi larangan tuannya kepada budak perempuannya agar tidak mencela Nabi dan berhenti dari mencela Nabi ini kedudukannya sama dengan dimintai taubat terlebih dahulu. Namun Nabi SAW tidak menjelaskan tentang wajibnya untuk diminta bertaubat. Sehingga orang yang mencela Rasulnya dan juga mencela Rasulullah, orang yang mencela Allah itu kafir murtad. Ya. Orang yang mencela Allah, mencela Rasul itu kafir murtad. Kalau kemudian orang yang mencela Allah atau mencela Rasul, kalau dia bertaubat diterima atau tidak taubatnya, ini ada beda pendapat di kalangan para ulama. Sehingga kemurtadan itu kemurtadan yang menghalalkan darah orang yang murtad itu ada banyak sebab. Dari sebab-sebab orang itu murtad, dari sebab-sebab orang itu keluar dari Islam, sehingga hukumnya adalah hukum orang murtad, yaitu dengan dibunuh. Seperti di sini berdasarkan hadisnya adalah seperti mencela Rasul, kemudian juga mencela Allah, mencela Al-Quran dan yang lainnya. Termasuk dari bentuk kemurtadan itu adalah orang yang menentang apa yang dibawa oleh Rasul. Menentang apa yang dibawa oleh Rasul, menyelisih apa yang sudah diketahui dengan pasti bahwa itu termasuk Islam. Sesuatu yang sudah jelas, sudah pasti termasuk Islam, kemudian ditentang. Seperti sholat, kemudian tentang haramnya zina dan yang semisal ditentang. Itu termasuk bentuk kemurtadan yang menjadikan pelakunya itu murtad keluar dari Islam. Kemudian juga kesyirikan, syirik akbar, baik itu dalam masalah rububiyah, dalam masalah uluhiyah, beribadah kepada selain Allah, ini juga termasuk dari jenis kemurtadan. Menjadikan perantara antara Allah dengan makhluknya untuk mendekatkan atau dengan mendekatkan diri kepada mereka, perantara-perantara tadi, agar perantara itu mendekatkan diri kepada Allah, ini juga jenis kekufuran. Menentang sebagian syariat Nabi itu juga kekufuran. Menentang wajibnya sholat, zakat, puasa, haji, ini juga termasuk kekufuran. Mengingkari hukum yang telah jelas dalam Al-Quran, dalam Sunnah dan Ijma, ini juga dari jenis-jenis kekufuran yang menjadikan pelakunya itu adalah kufur keluar dari Islam, murtad. Kemudian faedah dari hadis ini di antaranya adalah jawazu iqamati sayyid al-hadda ala raqiqihi, bolehnya tuan pemilik budak menegakkan hukum had pada budaknya. Pada budaknya. Kemudian hadis juga menunjukkan bahwa man ubiha qatluhu jaza qatluhu ala ayyi sifatin kana. Orang yang diperbolehkan untuk membunuh, boleh untuk membunuh dengan cara apa saja. Dengan cara apa saja. Kecuali yang dilarang, yaitu dengan mencincang. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil jawazul isyhad alal ahkam, bolehnya menjadikan atau mengangkat persaksian atas hukum. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyatakan isyhadu fa inna damaha hadar. Persaksikanlah oleh kalian, sesungguhnya darahnya dia adalah sia-sia, tidak ada artinya. Sehingga ini menunjukkan boleh meminta persaksian atas suatu hukum. Nah, tentunya tentang masalah penegakan hukum hal seperti hukum orang murtad dan yang lainnya, ini tidak boleh, ya tidak boleh menegakkannya kecuali pihak yang punya wewenang dan punya hak untuk menegakkan. Dalam hal ini tentunya adalah penguasa. Kalau penguasa tidak menegakkan, tidak boleh perorangan, apalagi ketika hal itu akan menimbulkan fitnah yang besar. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.